السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kitab yang terakhir yaitu kitab Tafsir. Pada hari ini Selasa tanggal 6 Jumad al-akhir Rabiul akhir ya maaf Rabiul akhir Rabiul akhir 1444 bertepatan dengan tanggal 1 November 2022. Kitab Tafsir tanggal 6 atau 7 Rabiul Akhir 1444 1 November 2022. Tafsir adalah istilah yang sering kali kita dengar, yaitu penjelasan dari apa yang dimaksud oleh ayat-ayat Al-Quran. Penjelasan, keterangan tentang apa yang dimaksud atau yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, istilah yang sudah ma'ruf. Dan bahkan bila diungkapkan kata tafsir, maka tidak akan jauh-jauh makna yang kita pahami dari penjelasan tentang makna ayat-ayat Al-Quran atau maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Sementara kata tafsir ini dari sisi bahasa banyak maknanya. Ya. Bisa berarti ta'wil yang adalah peristiwa nyata dari apa yang terjadi, dari apa yang dikabarkan, ya. Seperti kata ta'wil yang merupakan mimpinya Nabi Yusuf alaihi salam, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin, dalam mimpinya. Ya, kemudian praktek nyatanya adalah apa yang terjadi ketika saudara-saudaranya sujud kepadanya. Ya. Ketika dia menjadi pejabat penting di Mesir. Ya. Itu yang dimaksud dengan kata ta'wil, yaitu kenyataan dari sebuah mimpi. Dan itu adalah salah satu makna tafsir. Dan tafsir juga berarti keterangan. Tafsir juga berarti keterangan. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'na bil haqqi wa ahsana tafsira." Wa ahsana tafsira di sini artinya penjelasan, keterangan, bukti, ya, burhan Itu dari sisi bahasa, makna dari kata tafsir. Sementara dari istilah, dia sudah menjadi istilah yang mendekati istilah yang baku, yaitu penafsiran Al-Quran. Ya. Bila ada kata-kata tafsir terdengar oleh kita, maka pikiran kita akan menuju kepada tafsir Al-Quran, yaitu penjelasan dari kandungan Al-Quran. Dan itu pula yang dimaksud dengan bunyi kitab ini, Kitabut Tafsir, yaitu kitab tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Tidak semua, ya tidak semua, karena ini pun hanya beberapa hadis saja, 33 riwayat. Mungkin hanya ayat-ayat yang didapatkan sanadnya sesuai dengan persyaratannya oleh Imam Muslim. Ayat-ayat yang penafsirannya didapatkan dalam riwayat, ya, oleh Imam Muslim, dan riwayatnya sesuai dengan persyaratannya. Adapun tafsir, sudah ada kitab khusus, ya, kitab yang dikenal dengan kitab tafsir, yaitu penafsiran Al-Quran secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Dan sangat banyak kitab tafsir seperti tafsirnya Imamul Mufassirin, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Dia dikenal tafsirnya dengan tafsir Tabari, di mana penafsirannya itu dia bawakan dengan sanad. Tafsir Tabari ini adalah tafsir yang digolongkan dengan kepada tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir dengan riwayat. Jadi kalau kita baca kitab tafsir, maka kitab tafsir Tabari, kita akan dapatkan tafsirnya itu dibawakan dengan sanad. Dengan sanad-sanad. Perbedaan pendapat dalam tafsir itu pun dia bawakan dengan sanad. Ya. Ini tafsir yang mu'tamad. Ya. Makanya Ibnu Jarir dikenal dengan Imamul Mufassirin rahimahullahu taala. Kemudian juga ada tafsir yang menjadi rujukan adalah tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, ya tafsir Quran Al-Azim. Tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir yang masyhur, ya. Dan juga beliau membawakan dengan riwayat-riwayat, meskipun tidak sekuat persyaratan pembawaan riwayat itu dengan persyaratan Ibnu Jarir Tabari. Makanya dalam Ibnu Katsir itu ada nanti riwayat-riwayat Israiliyat yang lemah, ya. Bahkan kata para ulama, seakan-akan Ibnu Katsir sekedar membawakan riwayat dan memberikan amanah kepada yang membaca untuk meneliti. Jadi beliau bukan untuk membawakan riwayat hadis yang tidak kuat atau yang lemah, tetapi menyampaikan sanad dan memberikan kesempatan untuk memeriksanya. Ini saya sudah bawakan sanadnya, silakan diperiksa. Ini jawaban sebagian para ulama tentang adanya riwayat-riwayat yang lemah di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kembali kita ke kitab tafsir. Banyak sekali kitab tafsir yang kita dapatkan di sini hanya riwayat-riwayat tafsir ayat yang sanadnya sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Makanya tidak banyak. Tidak banyak. Hanya 33 riwayat. Dan kalau kita ingin tafsir yang menyeluruh, maka sudah ada kitab khusus tentang tafsir. Imam Al-Bukhari juga dalam kitab sahihnya membawakan kitab tafsir. Ya, riwayat-riwayat yang menafsirkan ayat yang mana sanadnya, riwayatnya sesuai dengan persyaratan Bukhari. Ya. Kalau kita ingin mempelajari tafsir secara menyeluruh, maka ada kitab khusus, yaitu kitab tafsir. Ada yang mutawwalat yang panjang lebar, seperti Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu kitab Sir Tabari. Ada yang ringkas-ringkas, ya. Kitab tafsir bahasa juga ada, lebih menekankan kepada bahasa. Dan luas sekali ilmu tafsir ini, sangat luas. Yang tafsir yang masyhur seperti yang tadi kita katakan, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir yang menyimpulkan, tafsir-tafsir yang mu'tamad dari tafsir para ulama mutaakhirin, yaitu tafsir yang kita baca di malam Jumat, yaitu tafsir As-Sa'di, tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir ibn Sa'di rahimahullahu taala. Ini penafsir Al-Qur'an yang disimpulkan dari tafsir-tafsir yang panjang, kemudian dibawakan dengan bahasa yang ringan, mudah dipahami, ringkas, tidak memaparkan perbedaan penafsiran yang ada di para ulama-ulama dahulu, seperti halnya Ibnu Jarir dan juga Ibnu Katsir. Ya, dia mengambil pendapat yang terkuat menurut ya penelitiannya, menurut pemahamannya, lalu dibawakan dalam tafsirnya tersebut. Ya. Masuk kita ke kitab tafsir sekarang ini. Ya. Di sini dalam kitab ini ada bab yang pertama, ya. Tafsir ayat-ayat yang terpisah-pisah. Sementara di dalam bahasa kitab yang berbahasa Arabnya tidak kita temukan bab yang pertama ini. Tafsir ayat-ayat yang terpisah-pisah. Ya. Dia langsung ke riwayat hadis yang pertama dari setelah kitab tafsir, kemudian langsung masuk ke riwayat yang pertama, dan kita dengarkan dahulu bacaan. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التفسير. Ya, itu perkataan Imam Muslim, yaitu menyusun kitabnya ini dengan membawakan atau menyusunnya dengan kitab-kitab, per kitab. Jadi itu saja, kemudian di bawahnya nanti dibawakan banyak riwayat yang tidak disusun dalam bentuk bab-bab. Nanti yang membuatkan bab-bab ini adalah Imam Nawawi, Nawawi rahimahullahu taala. Jadi beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim kitabut tafsir. Ini perkataan Imam Muslim. Nanti setelah itu dia langsung membawakan riwayat-riwayat seputar tafsir. Yang pertama di sini dalam kitab kita terjemahan itu ada bab yang pertama, tafsir ayat-ayat yang terpisah-pisah. Hadis yang pertama nomor 7467. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. Di kitab kita ini tanpa ada waw ya tadi ayatnya, sementara bunyi ayatnya ada waw, ya. Wadkhulu al-baba, ada waw sebelum udkhulu, ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abd Rahman ibn Sakhar ad-Dawsi, dibawakan oleh Imam Muslim dari Sahifat Hammam ibn Munabbih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qila li bani Israel, dikatakan kepada bani Israel, dikatakan kepada bani Israel, wadkhulul baba sujjada, wadkhulul baba sujjada. Ini dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, wadkhulul baba sujjada, dan masuklah melalui pintu dalam keadaan membungkuk. Ya, sujadan di sini artinya membungkuk, membungkuk ke depan. Makanya rukuk itu juga diungkapkan sebagai sujud dengan dalam bahasa Arab. Membungkuk ke arah depan itu diungkapkan juga dalam bahasa Arab dengan kata-kata sujud. Ya. Jadi Allah memerintahkan Bani Israel untuk masuk melalui pintu, dan ini masuk di sini masuk ke dalam pendapat yang kuat dari pendapat ahli tafsir, yaitu Baitul Maqdis. Ya, ketika Bani Israel meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis. Ya. Ada beberapa penafsiran, ada yang mengatakan Ariha, ya, ada yang mengatakan Syam. Maksud dari perintah untuk masuk di sini, ya, tapi yang rajihnya adalah Baitul Maqdis. Bani Israel disuruh memasuki Baitul Maqdis melalui salah satu pintu, karena pintu masuk Baitul Maqdis seperti yang dijelaskan oleh ulama tafsir ada 7. Ya. Masuklah dari salah satu pintu dalam keadaan sujud. Masuk sujud di sini adalah membungkukkan badan ke depan. Makanya kata sebagian ahli tafsir bahwa pintunya itu di pintu gerbangnya itu dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipendekkan sehingga orang mau tidak mau harus, Bani Israel itu ketika masuk harus membungkuk. Ya. Agar mereka bisa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setting sebegitu rupa agar mereka dengan mudah atau dengan sukarela mematuhi perintah Allah. Karena sebelum itu setiap perintah mereka rekayasa. Setiap larangan mereka manipulasi. Ada perintah nanti mereka akan banyak bertele-tele. Seperti Allah perintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Apakah mereka langsung menyembelih? Tidak. Mereka tanyakan sapinya bagaimana? Sapi yang mana yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala? Warnanya apa? Kerjanya apa? Jadi mereka sebenarnya tidak mau untuk menyembelih sapi itu, tapi mereka tidak mau langsung mengatakan tidak mau. Jadi mencari alasan, mencari cara agar tidak melakukan perintah. Untuk masuk ke Baitul Maqdis ini mereka disuruh untuk membungkuk. Bagaimana cara mereka bisa membungkuk? Pintunya dipendekkan, direndahkan. Ya. Kemudian sambil mengatakan waqulu hittah. Waqulu hittah. Dan ucapkan, jadi dua perintah dalam ayat ini kepada Bani Israel ketika masuk Baitul Maqdis. Yang pertama membungkuk ke depan, yang diungkapkan dengan kata sujud. Yang kedua mengucapkan kata hittah. Ucapkanlah kata hittah. Hittah di sini, ada dua penafsiran para ulama tafsir. Posisi ungkapannya, apakah dia maf'ul atau khabar. Ya. Khabar. Intinya maksud dari hitta ini adalah meminta untuk dihapus. Untuk dihapus. Maksudnya hapuslah dosa-dosa kami. Ya. Jadi mereka masuk dengan membungkuk kemudian berdoa meminta ampun. Ya. Berdoa minta ampun karena barusan sebelum dari sebelum itu mereka kan tersesat 40 tahun lamanya. Ketika mereka meminta Tuhan selain Allah. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkanlah kami Tuhan seperti mereka-mereka yang punya Tuhan selain Allah. Ya. Nah, ini mereka disesatkan oleh Allah 40 tahun, akhirnya sampai juga. Tetapi ketika hendak masuk ke Baitul Maqdis, mereka disuruh minta ampun. Wa qulu hittah. Ya. Yaghfir di sini. Wadukhulul baba sujjadan wa qulu hittatun yughfar lakum. Ayatnya naghfir lakum. Ya. Di sini tertulis apa? Yughfar lakum. Ya. Ada dua kali di dalam Al-Quran ya. Berapa kali? Yang pertama di surah Al-Baqarah 58. Wa qulna dakhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujadan wa qulu hittah naghfir lakum. Ya, ini ayat yang pertama. Kemudian di surat Al-A'raf, وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ. Ya. Kata-kata نَغْفِرْ لَكُمْ juga diulang. Ya. Kemudian ya, dua kali dalam Al-Quran. Yang kedua-duanya kata-katanya naghfir lakum. Ya. Kalau yang dimaksud di sini adalah ayat Al-Quran, maka benarnya adalah waqulu hittatun naghfir lakum. Bukan yughfar lakum, tetapi naghfir lakum sebagaimana dalam bahasa Arab ini. Dalam tek Arabnya, yaitu bukan yughfar lakum, tetapi naghfir lakum. Di luar ya, tuliskan sesuai dengan huruf yang tertulis di sini, ya tanpa titik ya, kemudian ghain fa ra, jadi ya nya dibuat satu titik di atas, naghfir lakum, bentuknya seperti itu, cuma yang huruf pertama nun, naghfir lakum, bukan yughfar lakum, naghfir lakum. Ya. Naghfir lakum. Niscaya kami ampuni khotayakum, kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Inilah ayat perintah kepada Bani Israel yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Diceritakan oleh Allah dua kali di dalam Al-Quran. Untuk masuk Baitul Maqdis dalam keadaan membungkuk ke depan, kemudian sambil mengatakan apa? Hittah. Hittah. Hittah. Atau astaghfirullah. Kalau kita dalam apa kita? Astaghfirullah. Ya. Allahumma gfir lana. Sambil memohon ampun beristighfar. Maka dijamin oleh Allah kesalahan-kesalahan mereka diampuni. Naghfir lakum khatayakum. Ternyata, kata Nabi di sini, mereka memplintir perintah tadi, merubah-rubah perintah. Fadakhalul baba yazhafun ala astahihim. Ini pelintiran pertama untuk perintah tadi, yaitu mereka disuruh membungkuk sambil berdiri sambil membungkuk masuk, ya, melewati gerbang tersebut. Ternyata mereka rubah dengan melakukan apa? Melakukan masuknya dengan cara ngesot. Ya. Bada khalul bab yazhafuna ala astahihim. Mereka ngesot ya, duduk kemudian berjalan sambil menempelkan pantatnya di tanah. Bukan berdiri sambil membungkuk ke depan, tetapi duduk untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau sujud, ngesot. Masuknya ngesot. Ya. Itu perbuatan pelanggaran terhadap perintah Allah yang pertama. Secara mereka pelintir, mereka otak-atik perintah Allah yang mereka, ya Allah yang perintahkan mereka berdiri sambil mengungkuk ke depan. Ternyata mereka enggak mau, mereka justru duduk kemudian ngesot. Sementara perintah ucapan yang diturunkan oleh Allah kepada mereka yaitu beristighfar, mereka rubah dengan dalam ayat dalam riwayat ini dengan kata-kata habbatun fi sya'rah. Ya. Habbatun fi sya'rah. Ini yang berhubungan dengan perut. Ya. Yaitu benih atau biji yang berada di dalam rambut, ya, pada sehelai rambut, sebiji gandum dalam sehelai rambut. Jadi mereka rubah perintah untuk meminta ampun itu yaitu hittah, mereka rubah dengan habbatun fi sya'rah, ya, itu perubahan untuk kata-kata hittah yaitu habbatun fi sya'rah. Dalam riwayat lain mereka rubah dengan kata hintah. Kata hintah. Jadi perubahannya hanya dengan menambah apa? Huruf nun antara hak dengan toh. Asalnya kan hittah. Kemudian ditambah nun setelah hak jadi apa? Hintah. Hintah artinya gandum. Ya. Itulah perubahan Bani Israel terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Perubahan secara praktek perbuatan, disuruh membungkuk ke depan, justru mereka duduk dan masuk dengan ngesot, kemudian disuruh mengucapkan ampun, meminta ampun, hitoh mereka rubah dengan habbatun fi sya'rah di sini atau dalam lain hintah, ya, yaitu gandum. Nah, ini berita dari Nabi SAW tentang perilaku Bani Israel. Ya, tidak memuliakan perintah dan larangan Allah. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengagungkan firman Allah. Merubah-rubahnya semau mereka. Baik itu secara praktek maupun secara ucapan. Secara praktek Allah perintahkan mereka untuk membungkuk ketika masuk, tujuannya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara membungkuk tersebut mereka merubahnya dengan cara duduk kemudian mengesot, ya. Kemudian perintah untuk meminta ampun dengan kata-kata hittah, mereka tambahkan satu huruf atau mereka tambahkan dengan beberapa kata lagi. Asalnya hittah mereka jadikan hintah. Hintah, ya. Atau dalam riwayat ini habbatun fi sya'rah, sebutir biji, satu butir biji gandum dengan sehelai rambut, ya. Luar biasa berani atau luar biasa pembangkangan mereka terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan satu kalinya. Sebelum itu sudah berkali-kali mereka melakukan hal yang sama. Seperti ketika Allah larang mereka untuk menangkap ikan di hari Sabtu, mereka mempelintir dengan cara memasang penangkap ikannya di hari Jumat, kemudian nanti mereka mengambilnya di hari Ahad. Alasan mereka kan kami tidak menangkap di hari Sabtu. Ya. Kami tidak menangkap di hari Sabtu. Kami menangkap memasangnya di hari Jumat dan mengambilnya hari Ahad. Kan selesai. Ya. Tetapi begitulah mereka ingin melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga berupaya untuk tidak mengerjakan perintah Allah jalla fi'ula. Dan ini tabiat Bani Israel. Watak Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersikap kepada firman Allah. Mengotak-atiknya. Merubah-rubahnya. Merubah-rubah firman Allah dan tidak mau melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempercayai apa yang diberitakan oleh Allah jalla fi'ala. Ya. Jadi ini salah satu dari cara merubah-rubah Al-Qur'an, merubah-rubah firman Allah termasuk Al-Qur'an, yaitu menambahkan huruf. Menambahkan huruf untuk merubahnya. Apa tambahannya kalau dalam riwayat Hintah? Nun. Ya. Asalnya Hittah. Kemudian tambah nun jadi Hintah. Ini namanya tahriful lafzi. Merubah-rubah Al-Quran secara lafaz. Lafaznya dirubah. Dan sebagian dari kaum muslimin melakukan hal yang sama. Ya. Melakukan hal, merubah apa yang sudah ada dalam Al-Quran dengan makna yang lain, menambahkan huruf. Ya, menambahkan huruf. Sementara Allah mengabarkan begini, dia tidak mau percaya. Lalu dirubah dengan menambahkan huruf yang lain. Menambahkan huruf lain. Dan bahkan menambahkan kata-kata yang lain. Ya. Misalnya Allah menetapkan bahwa dia marah. Allah menetapkan bahwa dia marah. Mereka tidak mau percaya. Lalu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan marah di sini adalah iradat al-intiqam. Menghendaki membalas kesalahan. Ya. Ditambah kata-kata yang panjang. Seperti di sini, habbatun fi sya'arah. Dirubah dengan menambahkan, merubah kata hittah dengan habbah. Kemudian tambahkan fi sya'aratin. Dalam sehelai rambut. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita berbuat perbuatan yang sama dengan perbuatan Bani Israel. Ya. Wallahu a'lam. Itu riwayat yang pertama tentang sikap Bani Israel terhadap kitab Allah, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu merubah-rubahnya. Perubahan yang dilakukan oleh mereka di sini secara fi'li, yaitu perbuatan, disuruh membungkuk, ternyata mereka duduk dan masuk dengan mengesot, kemudian disuruh mengucapkan satu kata yang maknanya mohon ampun, mereka tambahkan sehingga tidak lagi maknanya memohon ampunan, tetapi yang berhubungan dengan makanan. Ya, berhubungan dengan makanan. Wallahul musta'an. Riwayat yang kedua, 7468. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Amr ibn Muhammad ibn Bukair al-Naqid wal Hasan ibn Ali al-Hulwani wa Abd ibn Humayd qala 'Abdun haddathani wa qala al-akharan haddathana Ya'qub ya'nun ibn Ibrahim ibn Sa'd qala haddathana Abi an Salih wa huwa ibn Kaysan 'an ibn Shihab qala akhbarani Anas ibn Malik radiyallahu 'anhu أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yeah. Hadith Anas. Yeah. Sebelumnya kita, tadi saya teringat bahwa Allah menceritakan tentang Bani Israel yang sukanya merubah-rubah. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Ya, di surah Al-Baqarah ayat satu ayat sebelum setelahnya, ayat 59. Ya. Setelah Allah perintahkan Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan membungkukkan badan ke depan, berdiri tetapi membungkukkan badan ke depan, kemudian mengucapkan hittah, niscaya Allah akan berikan ampunan atas kesalahan mereka, dan bahkan Allah tambahkan untuk orang yang berbuat baik. Allah mengabarkan bahwa mereka merubah-rubah. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Maka orang-orang yang zalim merubah-rubah ucapan selain dari yang diucapkan kepada mereka. Ya. Inilah berita dari Allah bahwa Bani Israel itu merubah-rubah. Apa yang mereka rubah? Mereka ternyata perubahannya, perubahan yang mereka lakukan secara perbuatan, diperintah begini, ternyata mereka praktekkan lain. Disuruh berbuat begini, mereka berbuat yang lain. Cara yang lain. Ya. Kemudian juga merubah kata-kata, ya, secara kata-kata. Disuruh mengucapkan hittah, mereka mengucapkan hintah. Atau habbatun fi sya'arah. Jadi tafsir ayat yang hadis ini menjelaskan tafsir tentang perubahan yang dilakukan oleh Bani Israel. Yaitu mereka merubah secara total, secara perbuatan dan secara ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini diberitakan agar kita tidak melakukan perbuatan yang sama, sikap yang sama, watak yang sama, agar kita terhindar dari ancaman hukuman Allah seperti yang diancamkan oleh Allah di ayat di Al-Baqarah ayat yang ke-59, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsuqun. Maka kami turunkan terhadap orang-orang yang berbuat zalim kehinaan dari langit terhadap lantaran apa yang mereka lakukan dari kefasikan. Jadi hadis ini diberitakan oleh Nabi agar kita tidak berbuat perbuatan yang sama, berhati-hati terhadap firman Allah. Ya, Allah berfirman memerintahkan begini, kita lakukan. Allah kabarkan begini, kita percayai. Jangan kita mengotak-atiknya. Jangan kita mengarahkan sesuai dengan isi perut kita. Kita tidak mendikte Allah. Kita mengimani apa yang diperintah, mentaati apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah, mengimani apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama tentang sifat-sifat dan perbuatan Allah. Misalnya Allah mengabarkan dia istiwa. Apakah harus kita teliti lagi? Kita disuruh mengimani. Allah memberitakan, kita disuruh mempercayai. Dan tidak mutlak, tidak mesti sama. Ya, tidak mesti sama. Karena memang orang mengingkarinya karena meyakini sama. Mereka melakukan penyamaan terlebih dahulu, lalu mereka merubah-rubahnya. Jadi, sebab pertama terjadinya perubahan itu kenapa? Karena menyamakan. Ya, karena menyamakan. Menjadikan kemestian sama, mestinya sama. Sementara antara sesama makhluk saja mereka tidak bisa menyamakan. Seperti tangan. Allah menetapkan bahwa dia punya tangan. Iya. Lalu sebagian kaum muslimin meyakini sama. Kalau Allah punya tangan berarti sama. Dan kita punya tangan berarti sama. Lalu berita Allah tadi diupayakan untuk dirubah-rubah. Lalu yang menjadi perhatian kita, makhluk sesama makhluk ini ada yang sama-sama punya tangan. Dan manusia itu sendiri meyakini ketidaksamaan antara tangan sebagian makhluk dengan makhluk yang lain. Ya. Antara sama makhluk saja tidak mesti sama, yang sama-sama punya tangan, yang sama-sama punya mulut, yang sama-sama punya mata, yang sama-sama punya kaki, yang sama-sama punya telinga, manusia meyakini ketidaksamaannya. Mereka yakin monyet punya telinga, manusia punya telinga, mereka yakin bahwa tidak sama telinga monyet dengan telinga manusia. Begitu juga tangan, begitu juga mata. Sementara bila Allah mengabarkan dia punya tangan, mereka pastikan bahwa itu harus sama. Sehingga caranya harus berubah-ubah. Berita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal apa yang diberitakan oleh Allah sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita tegaskan dari riwayat yang pertama ini. Nabi mengabarkan perbuatan Bani Israel agar kita tidak melakukan hal yang sama. Karena Bani Israel dicela oleh Allah, dihukum oleh Allah, dihinakan oleh Allah Jalla fi'ula. Ya. Sekarang kita masuk ke riwayat yang kedua yang sudah dibaca tadi, tentang tafsir kepada Nabi. Turunnya tafsir kepada Nabi atau wahyu kepada Nabi. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau mengabarkan, Anas mengabarkan, anna Allah azza wa jalla taba al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi. Allah ya menurunkan secara beruntun wahyu kepada Nabi SAW sebelum beliau wafat. Ya, sebelum beliau wafat, maka wahyu berturut-turut turun kepada Nabi SAW. Ya. Hatta tuwfiya, sampai beliau meninggal dunia. Jadi di ujung hayat Nabi itu wahyu sangat banyak turun. Untuk ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan ya, keputusan Allah bahwa wahyu ini akan habis ya, akan turun semuanya kepada Nabi dan tidak ada yang tersisa. Ya, tidak ada yang tersisa. Maka sebelum Nabi meninggal wahyu itu turun berturut-turut sampai beliau meninggal dunia. Wa aktsaru ma kana al-wahyu yawma tuwfiya Rasulullah sallam, dan paling banyak wahyu turun, kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, yaitu pada hari meninggalnya Nabi. Pada hari meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang menceritakan tentang proses turunnya wahyu kepada Nabi, bukan turunnya wahyu ke langit dunia. Karena turunnya Al-Quran secara keseluruhan ke langit dunia di malam Al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nanti turun kepada Nabi berturut-turut, berangsur-angsur. Ya. Wa nunazzilu di ayat Allah berfirman. Di akhir surat Al-Isra kalau saya tidak salah ya. Ala mukthin. Ya. Kami turunkan Al-Qur'an itu kepadamu dengan berangsur-angsur. Ya. Kurang lebih 23 tahun masa turunnya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti cerita Anas ini nanti di ujung-ujung dia beruntun banyak. Banyak. Itu kehendak Allah, bukan karena ingin kejar tayang. Ya, itu kehendak Allah. Jangan dikira bahwa turunnya di ujung itu banyak karena kejar tayang, karena usia Nabi hampir habis maka diturunkan beruntun. Tidak, itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penyempurnaan syariat. Untuk penyempurnaan syariat. Jadi berita Anas ini radhiyallahu taala an bahwa wahyu turun di ujung atau di akhir ayat Nabi itu banyak sekali, beruntun, ya, beruntun, dan bahkan di hari wafatnya Nabi SAW banyak ayat turun atau banyak wahyu turun, ya, banyak wahyu turun. Itu riwayat yang kedua tentang proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Wa Qur'anan faraqnahu. Ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Qur'an yang kami pisah-pisah agar engkau membacanya kepada manusia dengan berangsur-angsur. Ya. Dan kami turunkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Sahih fi akhir surah Al-Isra. Di akhir-akhir surah Al-Isra. Jadi ternyata prosesnya di ujung hayat Nabi itu banyak turun Al-Quran. Makanya di awal-awal wahyu itu turun sangat sedikit sekali. Antara wahyu pertama dengan wahyu kedua lama. Wahyu pertama surat apa? Al-Alaq. Ya. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. 5 ayat. Dengan wahyu kedua surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal Muddathir, itu sangat lama. Para ulama berbeda pendapat antara hitungan bulan dan bahkan ada yang mengatakan hitungan tahun. Antara satu ke dua ini minimal hitungan bulan. 6 bulan. Makanya Nabi SAW merindukan untuk turun kembali setelah berita dari Waraqah bin Naufal. Dia menunggu-nunggu. Ya, menunggu-nunggu, dan bahkan beliau sempatkan kembali ke Gua Hira karena menyangka bahwa situlah tempat turunnya secara terus menerus. Ternyata juga tidak turun di sana. Lama, berbulan-bulan, baru turun yang kedua. Kemudian setelah itu turun yang berikutnya lama lagi. Tetapi di akhir-akhir itu beruntun karena syariat seperti itu yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah Jalla fi'ula. Jangan dikira bahwa turun beruntun di ujung itu karena kejar tayang. Tidak. Karena kejar tayang, karena ini Nabi hampir meninggal. Nanti kalau tidak sempat diturunkan, maka tersisa wahyu. Tidak. Allah SWT menghendaki demikian. Wallahu ta'ala alam. Kita baca berikutnya. 7469. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة قال سفيان أشك كان يوم جمعة أم لا يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Ya, riwayat yang ketiga dengan nomor 7469 ini menjelaskan di antara ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau yang pertama tentang bagaimana iman kita kepada wahyu, yaitu menerima, mempercayai, mentaati, ya. Tidak mengotak-atik, jangan berbuat seperti Bani Israel. Yang kedua, proses turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal jarang turun, kemudian di akhir-akhir banyak beruntun. Sekarang menjelaskan tentang ayat yang paling dipahami oleh Yahudi di dalam Al-Qur'an. Orang Yahudi sangat paham. Ayat ini sangat luar biasa. Ayat ini adalah ayat yang mulia, ya. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab, hadis Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Tariq bin Shihab, ya, bahwa orang Yahudi berkata kepada Umar, annal yahuda qalu li Umar, orang Yahudi berkata kepada Umar, innakum taqrauna ayah, kalian membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran tentunya, law unzilat fina, andai ayat itu diturunkan kepada kami, ya, kepada bangsa Yahudi, lattakhadna dzalikal yauma aidan, maka kami akan jadikan hari turun ayat ini sebagai hari raya. Ya. Jadi mereka sangat paham dengan ayat tersebut, dan bahkan andai diturunkan kepada mereka, maka hari turunnya ayat ini mereka jadikan sebagai hari raya. Ya. Faqala Umar, maka Umar berkata, inni la'alamu haythu unzilat wa ayyu yawmin unzilat wa aina rasulullah sallallahu alaihi wasallam haythu unzilat. Kata Umar, sesungguhnya saya benar-benar mengetahui di mana ayat itu diturunkan. Nah, Umar tahu di mana ayat yang dimaksud oleh orang Yahudi tadi turun dan hari apa ayat itu turun. Umar tahu. Dan di mana keberadaan Nabi ketika ayat itu turun. Jadi bukan hanya secara umum harinya Umar tahu, tetapi bahkan tempatnya dia tahu, tempat di mana turunnya. Kemudian harinya Umar juga tahu. Kemudian di mana Nabi berada ketika ayat ini turun, Umar juga tahu. Sementara orang Yahudi tadi mengatakan, andai ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Padahal adapun Umar, dia bukan hanya tahu hari turunnya ayat tersebut, dia tahu di mana turun, tempat di mana ayat itu turun, di mana Nabi berada ketika ayat itu turun, dan hari apa ayat itu turun, Umar tahu. Ya. Lalu Umar mengatakan, unzilat bi Arafah. Ayat itu turun di Arafah. Arafah, tempat wukufnya jemaah haji. Ya. Ayat itu turun di Arafah, ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. Ketika Nabi wukuf di Arafah. Ketika Nabi wukuf di Arafah. Jadi harinya hari apa? Hari Arafah. Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Di mana Nabi berada ketika ayat ini turun? Ketika Nabi wukuf di Arafah. Ya. Inilah pengetahuan Umar terhadap tempat waktu keberadaan Nabi ketika ayat yang dimaksud oleh orang Yahudi itu tadi turun. Ya. Qala Sufyan asyukku, Sufyan salah seorang perawi. Ya. Sufyan Thawri, saya ragu kana yauma jumu'atin amla. Apakah hari turunnya itu hari Jumat atau tidak? Ragu. Sufyan Thawri rahimahullahu ta'ala. Sementara ayat yang dimaksud oleh orang Yahudi dan diketahui oleh Umar, ayat yang mereka maksud adalah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ayat ini yang dimaksud oleh orang Yahudi. Andai turun ayat ini kepada mereka, mereka akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Sementara dalam Islam, apakah hari turunnya ayat ini dijadikan hari raya? Tidak. Tempatnya menjadi tempat yang menjadi spesial dikejar untuk karena turunnya atau karena wukufnya? Karena wukufnya, bukan karena turunnya. Bukan karena turunnya ayat itu di sana, maka dituju oleh jemaah haji. Kalau tempat itu dituju karena turunnya ayat ini, maka akan dikejar oleh orang karena turunnya kapanpun, bukan hanya di tanggal 9. Ya. Sementara banyak kaum muslimin yang tidak tahu tentang ayat ini dan tidak tahu ayat ini turun di sana. Ya, banyak. Ini menunjukkan bahwa tidaklah hari raya dalam Islam itu disesuaikan dengan turunnya ayat. Tetapi hari raya itu syariat. Kalau diikutkan anggapan baik, maka Arafah adalah tempat berhari raya. Sesuai dengan keinginan orang Yahudi. Hari tanggal 9 Zulhijjah itu sebagai hari raya. Sebagai hari raya. Karena turun ayat ini di hari tersebut. Adapun dalam Islam sama sekali tidak. Hari Arafah bukan dituju karena turunnya ayat ini di sana, tetapi untuk wukuf. Ya, untuk wukuf bagi jemaah haji. Ya, adapun sekarang orang berziarah ke sana hanya untuk melihat. Ya. Datang ke Arafah di luar waktu haji hanya untuk sekedar melihat. Ya. Para jemaah umrah datang ke sana untuk sekedar melihat tujuan aslinya. Tetapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu karena keminiman ilmu agama. Ya. Atau pengetahuan yang salah yang sudah didapatkan sebelumnya. Datang ke sana menulis-nulis nama. Ya. Berharap bisa berjumpa atau bisa dipanggil kembali ke sana. Dan seterusnya. Ini semua adalah hal-hal yang tidak dijelaskan atau dituntun oleh agama. Intinya, pernyataan orang Yahudi bahwa ayat ini ayat yang mulia, benar. Al-Quran juga menyatakan itu ayat yang paling mulia. Makanya, para sahabat bukan tidak menghargai ayat ini. Mereka tahu. Dan pengetahuan sahabat justru lebih daripada pengetahuan orang Yahudi tentang ayat ini. Umar tahu di mana tempat turunnya. Umar tahu di mana Nabi ketika ayat ini turun. Umar tahu kapan hari turunnya ayat ini. Tetapi syariat tetap syariat. Tuntunan tetap tuntunan. Bukan dibuat-buat dan tidak berdasarkan anggapan baik. Ya, tetap sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Adapun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina adalah ayat yang sangat mulia. Ayat yang menegaskan bahwa syariat sudah sempurna. Agama Islam sudah sempurna. Tidak ada kurang yang perlu ditambah dan tidak berlebih yang harus dikurangi. Dan yang kedua sikapnya bahwa hari turun ayat ini tidaklah hari raya. Tempat di mana turunnya ayat ini juga bukan tempat yang mulia yang mesti dikejar, dituju karena diturunkan ayat ini. Tidak, tetapi karena tuntunan agama sebagai tempat wukuf. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Riwayat yang ketiga tentang ayat yang luar biasa dalam Al-Quran. Dan ayat ini subhanallah merupakan ayat yang menutup segala perubahan-perubahan yang ada dalam agama. Ya. Syariat ini secara sempurna diturunkan oleh Allah. Maka tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Nabi SAW diutus oleh diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala, telah sempurna melaksanakan tugasnya menyampaikan agama Allah. Ayat ini yang menjadi kuncinya. Ayat ini sebagai kunci bahwa agama Islam sudah sempurna dan tidak membutuhkan penambahan-penambahan, baik dari sisi akidahnya dan juga masalah ibadahnya, begitu juga dalam masalah akhlaknya, sampai dalam masalah muamalahnya. Sempurna syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini sebagai kuncinya. Ayat ini sebagai kuncinya dan dalil para ulama, dalil sebagai para ulama untuk memberantas, memerangi segala penambahan-penambahan terhadap agama. Dan ini menjadi dalil Imam Malik rahimahullahu taala, ya, ketika mengatakan apa kata Imam Malik? Pangkalnya saya, man za'ama fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah SAW khana risalah. Barang siapa yang mengaku bahwa ada perkara yang baru dalam agama ini, perkataan Imam Malik ribuan tahun yang lalu, barang siapa yang mengaku bahwa dalam agama ini ada perkara-perkara yang baru, za'ama fil islami bin'atan, yang baik, yang bisa ditambah-tambah, maka dia telah secara otomatis menyatakan bahwa Nabi telah berkhianat. Telah berkhianat. Ya. Telah berkhianat. Lalu beliau membawakan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, dan aku cukupkan untukmu nikmatku, dan aku ridai Islam sebagai agamamu. Fama lam yakun yauma idzin dinan, apa yang tidak menjadi agama di zaman Nabi, fala yakunul yauma dina, maka tidak akan bisa dijadikan agama hari ini. Karena di zaman Nabi sudah sempurna dan tidak ada lagi penambahan, maka yang tidak menjadi agama di waktu itu tidak akan menjadi agama di hari ini. Ini menunjukkan bahwa ayat ini sangat tegas untuk menekan seorang muslim agar dia berpegang teguh dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ternyata orang Yahudi memahaminya. Orang Yahudi tahu bahwa dalam agama mereka banyak penambahan, banyak perubahan diotak-atik oleh tokoh-tokoh agama mereka. Ya. Di pelintir, diarahkan kemana mereka mau, ditambahkan ke dalam ayat-ayat kitab mereka apa yang mereka tambahkan, dikurangi apa yang mereka kurangi. Ya, seperti perbuatan orang-orang Bani Israel kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, secara perbuatan dan juga secara ucapan, yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi, mereka tahrif kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, dirubah oleh mereka ucapan tidak seperti yang diucapkan kepada mereka. Inilah kebiasaan Bani Israel, dan itu perbuatan orang-orang di zaman Nabi SAW dari orang Yahudi. Bahkan ayat rajam saja di hadapan Nabi mereka otak-atik. Datang orang Yahudi kepada Nabi untuk meminta Nabi memutuskan hukuman zina. Berzina dua Yahudi, mereka sudah jenuh dengan hukuman yang diterapkan di agama mereka. Datang kepada Nabi SAW, ya, hukum nih, yang berbuat zina dari kalangan kami. Kata Nabi SAW, datangkan Taurat. Datangkan Taurat. Datangkan ke sini Taurat. Dan Nabi diperintahkan mereka yang ahli Tauratnya untuk membaca. Ketika sampai pada ayat rajam itu, ya, iya, karena Nabi tidak bisa membaca. Jangankan bahasa Taurat, bahasa Arab saja ya, Nabi tidak bisa menulis dan tidak juga bisa membaca. Jadi dia letakkan tangannya dan membaca yang lain. Ditutupnya ayat rajam tersebut. Ya, di hadapan Nabi mereka merubah-rubahnya. Ya, merubah-rubahnya. Dan inilah yang dicela dalam agama. Di antara pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mesti dilakukan oleh seorang muslim mukmin adalah mengagungkan firman Allah. Mengagungkan firman Allah bukan hanya sekedar membacanya saja. Ya. Mengagungkan firman Allah, membacanya, memahaminya, mentadabburnya dan mentaati apa yang ada di dalamnya dari perintah, mempercayai apa yang ada di dalamnya dari berita. Dari berita. Nah, ini yang perlu kita catat baik-baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari konteks ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita, hati-hati kita di atas tuntunan nabinya, di atas syariat Rasulullah SAW. Selalu diberi kesempatan untuk mempelajari tuntunan Nabi dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Diberi kekuatan untuk selalu memegangnya dengan kokoh, dengan kuat, ya, dengan tegar sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah melindungi kita dari berbagai bahaya, berbagai rintangan dan cobaan dalam berpegang kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Insyaallah akan kita lanjutkan membaca hadis-hadis berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.